Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Mudir Ma'had Bustanul Huda, Majelis Guru, para santriwan santriwati, wali murid, Bapak Kepala Desa, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, adil pula bersama kita malam ini Bapak anggota DPRD Kabupaten Kampar Al-Mukarram Al-Ustad Haji Sahrul Aidi LCMA, kakak kelas saya di Mesir dulu. Mudah-mudahan pertemuan kita di pesantren ini adalah pertemuan silaturahim yang memperpanjang umur dan menambah rezeki. Dulu satu rumah tak ada satu TV, satu kampung satu TV. Sekarang satu orang dua TV. Begitulah zaman rupanya. Dulu setiap acara apapun namanya orang datang berkumpul bersama. Hari ini orang tidak lagi datang karena sudah cukup diwakili oleh handphone, HP. Tapi malam hari ini alhamdulillah tidak cuma bapak ibunya datang, anak-anaknya pun hadir di shop yang terdepan. Inilah dia majelis Isra Mi'raj. Jadi kalau ada orang membid'ahkan Isra Mi'raj, maka malam ini ditunjukkan di pesantren Bustanul Huda, manfaat daripada Isra Mi'raj ini diantaranya adalah kita bisa berkumpul bersilaturahim. Oleh sebab itu ke depan habis Isra Mi'raj ini nanti ada Nisfu Sya'ban. Habis Nisfu Sya'ban nanti ada menyambut marhaban ya Ramadan. Habis itu nanti ada nuzul Quran. Setelah itu ada halal bihalal. Setelah itu ada melepas jamaah haji. Setelah itu nanti maulid Nabi. Habis itu Isra Mi'raj lagi. Habis itu pokoknya ada sajalah momen-momen pertemuan kita. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, badan sehat, bisa hadir insyaallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang paling berat perjuangannya untuk hadir Isra Mi'raj ini adalah ibu-ibu. Karena paling tidak malam ini dia sudah kehilangan 3 sinetron. Tapi insya Allah jihadnya itu dibalas Allah subhanahu wa ta'ala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Insyaallah saya melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Paham juga ya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau ada undangan maulid Nabi datang, undangan Isra Mi'raj datang, undangan nuzul Quran datang, undangan haul tuan guru tuan syekh datang. Karena isi daripada pertemuan ini adalah tak lain tak bukan menyambung tali silaturahim. Abdul Somad datang jauh-jauh dari Panam dan Pekanbaru tadi singgah di alam panjang. Selesai dari alam panjang lalu kemudian sampailah ke apa nama kampung kita? Kota Garo. Lalu kemudian bertemu dengan alim ulama, tuan-tuan guru, bapak-bapak dari kepolisian, TNI, Polri. Disambut dengan makan, makanannya bismillah, masya Allah, tabarakallah. Berjumpa dengan ikan yang setia sampai mati, ikan slice. Oleh sebab itu maka inilah yang membahagiakan kita. Orang Kota Garo adalah orang yang beriman kepada Allah dan ada akhirat. Dari mana Ustaz tahu? Dari hadis Nabi. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamu. Abdul Somad disambut dengan makanan-makanan, minuman, buah-buahan. Hebat. Pohonnya tak nampak, buahnya ada. Tak nampak buah jeruk, tak nampak buah duku, tak nampak buah langsat, tak nampak pohon jeruk, tak nampak pohon. Tapi alhamdulillah, inilah barokah-barokah. Betul janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba yusatallahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya. Panjang umur murah rezeki, diantara syaratnya rajin-rajin bersilaturahim. Yang sudah bersilaturahim alhamdulillah, yang sudah cakapan dengan tetangga, tidak bicara, tidak cakapan, la yahillu li muslimin ayyajura akahu fawqa thalathi layalin. Tidak boleh orang beriman mendiamkan kawannya, tetangganya lebih dari 3 hari 3 malam. Oleh sebab itu yang 2 hari 1 malam tambah semalam lagi. Bukan itu maknanya, tapi maknanya adalah jangan sampai berlama-lama, apalagi sampai mati dalam keadaan putus silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah malam ini terjalin semuanya. Ada buya, ada santri, ada wali murid, ada bapak polisi, ada perangkat desa, ada anggota DPRD. Di absen satu-satu semuanya ada. Tinggal lagi kita duduk bersama. Lantas apa yang akan kita bicarakan ke depan? Sebelum kita bicara lebih lanjut, maka isilah kotak yang sudah disebarkan. Pandai panitia ini, di sampulnya kotak ini warnanya berkilau, jadi nampak Ustaz. Kotaknya jangan cuma di bawah, naikkan satu kemari. Karena banyak bapak-bapak ini yang membawa ikan-ikan besar di sini. Ada ikan baung di atas, ada ikan patin. Ada yang di bawah ini ikan-ikan pantau aja nampaknya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara tujuan Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj itu apa? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan ayat-ayat Allah. Apa di antara ayat-ayat yang ditengok Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu? Yang pertama, Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, lalu kemudian Nabi salat, Nabi melihat ke belakang. Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum, Nabi Ibrahim jadi makmum. Imamnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama yang ingin saya jelaskan. Tapi nanti kalau ada ustaz-ustaz yang menurut penjelasannya lebih banyak dari saya, berarti ilmunya lebih bergudang-gudang lagi. Yang ingin saya sampaikan ini pada poin-poin penting, terpenting di antara yang penting. Bahwa yang pertama, Nabi Isa jadi makmum, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Ibrahim jadi makmum, sedangkan imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dibaca anak kita ketika sebelum azan. As-salatu wassalamu alaik, alaika ya man, ya man asra bikal muhaiminu layla, ya man, wahai engkau orang yang asra bikal muhaiminu layla, engkau diperjalankan oleh Allah yang maha kuasa pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tujuannya untuk apa? Linuriyahu min ayatina, kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami. Di antara ayat yang dinampakkan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Apa pelajaran dari sini? Bahwa kita jangan sampai mati kecuali dalam keadaan mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa ikut Muhammad, Nabi Musa ikut Muhammad, Nabi Ibrahim ikut Muhammad, nabi-nabi ikut Muhammad. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari selain jalan yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falayuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Tapi Abdul Somad tidak bisa tiap hari datang ke kota Garo mengingatkan masyarakat bertahlillah, sucikan Allah dengan subhanallah, puji Allah dengan alhamdulillah, besarkan Allah dengan Allahu Akbar. Abdul Somad datang sekali-sekali saja. Lantas apa benteng umat Islam di kota Garo? Alhamdulillah bentengnya sudah tegak berdiri. Itulah dia pondok pesantren Bustanul Huda. Alhamdulillah. Terus begitu, ibu-ibu tak sanggup mengawal anaknya, bapak-bapak tak sanggup mengontrol akidah anak bapak. Di rumah bapak luruskan, keluar rumah dia bengkok. Di luar rumah diluruskan, berjumpa dengan kawannya hancur berkeping. Bapak tak sempat ngurus akidah anak bapak karena bapak harus mengurus jadwal brondol, jadwal pupuk, jadwal manen, jadwal meruning, sibuk dengan urusan dunia. Oleh sebab itu tak ada lain tak mudah bukan untuk menyelamatkan generasi kita ini dari aliran sekuler, dari liberal, dari kristenisasi, dari perkara yang merusak akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tidak ada cara lain kecuali menyerahkan anak ke pondok pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyerahkan anak ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum menyerahkan, serahkan anaknya sebelum pendaftaran tutup berikut ini. Ustaz Somad, bagaimana dengan anak keponakannya? Saya di tengah kesibukan, saya sendiri yang datang ke Ihsan Boarding School Kubang menjumpai Kiai Haji Misran Agus Mar, kakak kelas kami waktu di Mesir dulu. Bang, kapan pendaftaran santri baru? Tanggal berapa tesnya? Ini persyaratan fotokopi ijazah, ini pas foto, berapa uang pendaftaran? Karena kami tak sanggup menjaga anak keponakan kami. Dulu yang merusak kepala Abdul Somad ini tak banyak, bisa dihitung dengan jari, Unyil, Ucrit, Usrok, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak keponakan kita sekarang dirusak oleh macam-macam. Datang dari Jepang, Naruto. Datang dari Amerika, Wonder Woman, Batman, Spiderman, Catwoman. Apa lagi? Cicak Man. Datang pula dari Malaysia. Malaysia baik, Upin Ipin. Bang Saleh aja yang tak baik. Ini anak-anak yang lugu-lugu, yang hijau-hijau, yang baik-baik ini, di sini dia baik. Tapi ke depan kita tidak tahu, karena dia akan dirusak dengan berbagai macam. Maka Isra Mi'raj mengingatkan kita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam solat. Apa maknanya? Syariat Musa mansuh, syariat Isa hapus, syariat Ibrahim hilang, yang kekal abadi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sampai hari ini Islam di bumi lancang kuning. Kita tidak urus agama orang lain, karena dalam Islam kita diajarkan wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Agama kalian tidak kami urus, saudaraku. Walaupun kalian bukan kawan kami seagama, kalian bukan saudara kami sama-sama Islam, tapi engkau tetap saudara kami satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi Abdul Somad malam ini sedang menasehati jamaah, sedang menasehati anak kemanakan, sedang mengingatkan wala tamutunna illa, janganlah kau mati, wa antum muslimun. Makanya dalam sholat kita nyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apa arti muslim? Hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan serahkan dirimu ke pokok kayu. Jangan serahkan dirimu ke hantu. Jangan serahkan dirimu ke tuyul. Jangan serahkan dirimu ke dukun. La ilaha. La ilaha, tak ada jimat. La ilaha, tak ada gelang. La ilaha, tak ada cincin. Oh, kalau gitu tak boleh pakai gelang, pakai cincin. Boleh, sebagai perhiasan tak apa-apa. Tapi meyakini gelang, meyakini cincin, meyakini rantai, meyakini anting, memiliki magic kekuatan, maka rusaklah akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat tadi dikatakan usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Semuanya mestilah karena Allah. Langkahkan kaki dari rumah, bismillahitawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billah. Pagi petang itu yang kita ucapkan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah il-aliyyil azim. Itu mesti ditanamkan, karena itu yang diambil dari perjalanan Isra Mi'raj. Ini banyak anak-anak lajang tidak lagi berpegang kepada Allah, tapi berpegang kepada mantra, berpegang kepada pelet. Sawit banyak, duit ada, motor keren, dekat ke anak gadis. Hai adik, mau enggak jadi istri abang? Macam paham mana anak kecil. Apa kata si anak gadis karena dipanggil, pergi kau ke sana kucing kurap. Akhirnya sakit hati, cinta ditolak, dukun bertindak. Mana ada orang sekarang pakai dukun, Pak Ustaz? Siapa bilang? Justru makin canggih internet, dukun makin berkeliaran. www.ramalan.com, www.jodoh.com. Anda kesulitan jodoh, kirim ke 9090, kirim rek spasi 2000 per hari. Bila ingin berlangganan rek, bila ingin putus langganan, ketik anrek. Diketik anrek, tak putus-putus. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yakul, percaya cakap dukun, falam tuqbal lahu sholatun arba'ina yauman, tak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yakul, percaya cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafir dia terhadap ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lulus tes dapat kerja, ke dukun. Lama nikah tak punya anak, ke dukun. Satu-satunya dukun yang boleh didatangi cuma satu, dukun sunan. Kenapa ke dokter boleh? Kenapa ke dukun tak boleh? Kenapa ke dokter mubah? Kenapa ke dukun haram? Karena dukun berkawan dengan setan. Nyebut setannya kuat-kuat. Ada dokter berkawan sama setan? Tak ada. Dukun. Buka surat Al-Jin juz 29. Ya'udzu nabirijalim minal jin ada sekelompok manusia berkawan minta perlindungan kepada jin. Fazadu murahaqa, mereka semakin dusta, bohong, durhaka kepada Allah. Kadang-kadang jin ini datang tengah malam, waktu kita sedang berzikir pun dia datang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hai Abdul Somad, what can I do for you? Sudikah engkau berteman dengan aku? Maka kita jangan ikut, katakan, hei setan, baca doa. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa ammati wa min kulli anil lamah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa samiul alim. A'udzubillahi samiul alim minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai setan, jin, laknatullah, jauh. Aku ingin berteman denganmu. Tak perlu, temanku sudah banyak di Instagram, 8 juta. Saya mau ngasih tahu supaya follow lah. Artinya apa? Cukuplah berteman dengan Buya, cukup berteman dengan Ustadz Sahrul Aidi, anggota Dewan, cukup berteman dengan Pak Kapolsek, cukup berteman dengan tentara. Tak perlu berteman dengan jin dan setan. Nama komunitasnya jin. Jin ini ada yang jahat, ada yang baik. Yang baik namanya jin Islam, yang jahat namanya jin kafir. Jin kafir ini nama lainnya adalah setan, induknya iblis. Jelas? Lalu sundel bolong itu setan, gondoruo setan, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kalau di Sumatera Utara, Medan, namanya begu ganjang. Karena hantu tinggi. Di Jawa pendek, gundul, tuyul. Sama-sama setan, cuma namanya lain. Kalau di Amerika dia naik motor besar, Dracula. Kalau di Cina, itulah yang melompat-lompat itu. Apa namanya? Vampir. Apal banyak kawannya sih gitu. Tapi insya Allah anak-anak ini di dulu waktu ibunya hamil dijauhkan dari gangguan setan. Kenapa? Karena dia datang ke kiai, datang ke Buya. Yang baru hamil muda datang berjumpa dengan Buya di pesantren Bustanul Huda. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ini dulu yang Buya doakan, sekarang istri sudah hamil. Tolong kasih doa-doa biar jangan diganggu setan, hantunya, blorong, sudil bolong, tuyul. Akhirnya diajarkan doa. Nanti malam-malam baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardhi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Kalau dibaca ayat kursi suatu malam, maka dikirim Allah malaikat hafizun, penjaga, sampai subuh dijaga Allah. Kalau dibaca subuh, dijaga siang sampai maghrib. Dibaca maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca isya, dijaga sampai subuh. Dibaca subuh, dijaga sampai zuhur. Dibaca zuhur, dijaga sampai asar. Itulah, maka selesai sholat kita baca. Bacanya pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Karena sekarang ada juga yang baca ayat-ayat ini cepat. Macam orang berkumur-kumur aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran yang pertama yang ditengok Nabi dalam Isra Mi'raj, yaitu bahwa Nabi menjadi imam, makmum-makmumnya nabi-nabi yang lain. Maka ajaran kekal abadi, jangan sampai mati selain mengucapkan la ilaha illallah. Ketika azan berkumandang, asyhadu an la ilaha illallah, mulut jangan diam saja, asyhadu an la ilaha illallah. Yang sedang memasak di rumah, asyhadu an la ilaha illallah. Yang sedang menulis laporan di kantor, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi yang di WC, diam. Tak boleh menyebut Allah dalam WC, haram. Makanya keluar WC doanya, langkah kaki kanan keluar WC, ghufranaka. Apa arti ghufranaka? Please forgive me. Ampunkan aku ya Allah. Kenapa keluar WC minta ampun sama Allah? Karena selama dalam WC dia tidak menyebut Allah. Sehebat-hebatnya ahli zikir, tak ada dalam WC yang zikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zikir lidah tak boleh, zikir hati tak tetap. Andai ada orang mengucapkan salam pun tak boleh dijawab. Assalamualaikum. Ya. Ya, tak boleh. Sedang di WC. Assalamualaikum. Di WC. Tapi setelah keluar WC, barulah dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau tak jawab tadi? Mencret. Bukan karena sakit perut, bukan karena mulas, tapi karena kemuliaan, keagungan Allah. Tak boleh menyebut nama Allah di dalam WC. Jangan karena menyebut nama Allah. Cincin Nabi Muhammad bertuliskan Muhammad Rasulullah pun tak boleh dibawa masuk WC. Makanya Nabi kalau mau masuk WC ditinggalkannya cincinnya di pintu, dia masuk ke dalam, habis itu keluar cincinnya masih ada. Cincin kita jangan coba. Di kamar awak hilang. Saudara yang dimuliakan Allah, begitulah mulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dia setelah Allah SWT, Allah subhanahu maha suci wa ta'ala maha tinggi. Kenapa maha suci? Karena ada orang yang merendahkan Allah, menghina Allah, orang Yahudi. Wa qalatil yahudu yadullah maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Apa ini orang Yahudi mengejek-ejek Allah? Maka dibantah dalam Islam, Qul huwallahu ahad. Allah Esa, tunggal, tak dua, tak berbilang. Allahu Allahu Samad. Allah tempat meminta. Jangan minta kepada peramal, jangan minta kepada pokok kayu, jangan minta kepada hantu. Minta kepada Allah. Siapa dia? Lam yalid walam yulad. Lam yalid, dia tak beranak. Lam yulad, dia tak keluar dari peranakan. Dia tidak pernah dalam kandungan. Dia tak keluar dari kemaluan. Dia tak keluar dari rahim manusia. Kalau dipejamkan mata, nampak hijau, nampak merah, nampak hitam, nampak kuning, nampak coklat. Itukah dia? Bulat-bulat, petak-petak, merah. Itukah dia? Tidak. Mana dalilnya? Walam yakullahu kufuwan ahad. Tapi dia ada. Kita semua merasakan keberadaan dia. Maka saat itulah kita memuji dia dengan berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Insyaallah kalau diserahkan anak-anak ini ke pesantren, selamatlah akidahnya menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang pas jam 9, habis 30 menit membahas satu masalah, yaitu masalah Nabi Muhammad jadi imam menunjukkan akidah harus benar. Kita lanjutkan. Nabi Isra Mi'raj untuk menerima kewajiban salat. Artinya apa? Dalam Islam ada tiang utama ajaran Islam. Man taraka salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Alhamdulillah masyarakat Kota Garo tak ada yang meninggalkan salat. Diam aja semua. Amin. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh anak kamu sholat ketika berumur 7 tahun. Ini yang 7 tahun ini emak ayahnya sudah menyuruh sholat. Mengaku mereka semua. Tapi kepalanya menggeleng. Sudah. Kalau 10 tahun dia tidak sholat, wadribuhum pukul. Bolak balik saya katakan, suruh anak sholat umur 7 pukul umur 10, suruh 7 pukul 10. Angkat tangan ibu-ibu. Ustaz menyuruh anaknya senang, menyuruh bapaknya yang payah. Ternyata kepala rumah tangga tidak sholat. Padahal ayat Al-Quran tidak menyuruh ibu, tidak menyuruh anak. Yang disuruh dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai laki-laki, hai para suami, hai para anak lajang yang akan berbini, baik yang kedap lagi maupun lama lagi, wa anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri dan anakmu, nara, jangan sampai kena api neraka. Di antara penyebabnya adalah tidak sholat. Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk dalam neraka saqar? Apa jawaban mereka? Lam naku minal musallin. Karena tidak sholat. Hai anak-anak gadis, jangan terpukau dengan anak lajang karena motornya mahal. Jangan terpukau dengan anak lajang karena sawitnya luas. Jangan terpukau dengan anak lajang karena anak pejabat, anak orang kaya, anak orang bermartabat. Tapi pada saat menikah rupanya tak sholat. Setelah anak dua kau menangis meleleh air mata. Ustaz, kenapa? Tak ada kebahagiaan Pak Ustaz. Kenapa begitu? Rasanya macam tidur sama babi hutan. Oleh sebab itu maka pikir dulu pendapatan sesal kemudian tiada berguna. Apa mau dikata, nasi sudah jadi tai ayam. Laki tak sembahyang cerita bubur ayam juga lagi. Laki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak sholat itu gugur fardu kifayah yang 4. Tidak dikapankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Di kota Garo ada sungai? Ada. Oh, udah, tahu sendiri kan? Apa mau? Campak kan ke situ? Saya tidak pernah menyolatkan orang yang tak solat. Kalau saya diajak solat jenazah, saya tanya dulu, solat dia? Ya, baru saya ikut. Kalau saya tanya, tak solat dia? Tidak. Apa yang saya solatkan? Oleh sebab itu maka solatlah sebelum disolatkan. Solat ini berdiri tegak. Yang tak bisa berdiri duduk di kursi. Tak bisa duduk di kursi miring ke arah kiblat. Tak bisa miring telentang berkedip mata. Tak juga bisa, baru kita sembahyangkan. Tak bisa pakai air, pakai tayamum. Tak bisa pakai tayamum, berarti mati. Tak bisa kena air, karena dokter sudah ponis. Tidak bisa kena air, Pak. Kalau kena air, mati. Kasih tayamum. Ambil tanah, letakkan di atas koran. Cium tanahnya, jangan sampai bau kucing-kucing. Habis itu bertayamum. Wajah sekali, tangan sekali. Tidak pakai kumur-kumur. Dan buat dimasukkan tanah itu ke mulut. Setelah itu barulah sholat. Satu tayamum, satu sholat. Satu tayamum, satu sholat. Satu tayamum, satu sholat. Beda dengan air, satu wudhu bisa untuk 5 sholat. Bahkan ulama-ulama dulu, wudhu isya bisa dibawa ke subuh. Ulama dulu begitu, wudhu isya, tahajud-tahajud witir, tahajud witir, baca Quran, zikir, dibawa ke subuh. Orang sekarang pun banyak juga yang begitu. Wudhu isya langsung ke subuh. Rupanya sholat isya jam 4.30. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti pada hari kiamat, bukan haji, bukan sedekah, bukan infak, bukan wakaf, bukan ilmu. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti adalah salat, bukan somat. Idza salahat salahal jaz salahal amalu kullu. Kalau salatnya baik maka amal yang lain baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak maka yang amal lain pun ikut menjadi rusak. Maka betulkan salat, betulkan salat. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Maka kenapa pentas kita ini cantik luar biasa? Kenapa pentas ini cantik? Karena tiangnya dibalut kain selendang. Bukan. Pentas ini cantik karena ada tiang yang kokoh. Kenapa masjid di depan berdiri? Karena ada tiang yang kokoh. Kenapa lokal kelas tegak berdiri? Karena ada tiang yang kokoh. Ketika tiang itu tumbang, hancur, berkeping. Begitu juga dengan agama. Orang yang tidak sholat, maka dia sudah meruntuhkan agama. Memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang sholat. Anggota DPRD provinsi, DPRD kota, DPRD kabupaten, DPR RI, DPD, pilih yang sholat. Tapi alhamdulillah anggota-anggota dewan kita sekarang ini sudah sholat, sudah sholat dekat-dekat pilkada. Ada yang dari dulu sholat, maka ini yang kita pilih. Sedangkan Allah saja dia sepelekan. Kalau atasannya yang memanggil, iya pak, sebentar pak, iya pak, oke pak, datang pak, siap pak, iya pak, oke pak, datang pak, iya sebentar. Tapi kalau muazin yang memanggil, ayyala salat, kalian aja duluanlah. Menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Bukan main lagi angkat tangan khusyuk. Allahu akbar. Sembahyang asar jam 6. Alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu suami saya tak sholat, tapi sejak mendengar pengajian Ustaz YouTube sekarang dia sudah sholat. Sekarang udah sholat apa? Sholat Jumat. Sholat di kamar, sholat di rumah, sholat di ruang tamu, sholat di kantor. Tidak ada itu bagi laki-laki. Sholatnya laki-laki adalah di masjid. Laki-laki yang sholat di masjid, laki-laki yang soleh. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Kecuali ada saat-saat tertentu, darurat, hujan lebat, pertemuan yang tak mungkin ditinggalkan. Tapi Nabi Muhammad SAW, Ustaz, saya mau jadi imam sama anak istri saya. Anak istri itu dibawa ke masjid, bukan bapak yang tinggal di rumah. Kalau meterannya kurang, maka meteran itu ditambah, bukan kayunya dipotong. Standar utamanya laki-laki sholat di masjid. Makanya kata Nabi, layan tayyana. Mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kantor, mereka yang sholat di kamar, layan tayyana. Jangan ulang lagi. Siapa yang mengulang, tetap juga dia tidak ke masjid, la'uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka, kata Nabi. Kalau hidup Nabi sekarang, bertambah titik api di Kabupaten Kampar. Saking banyaknya rumah terbakar karena tidak sholat berjamaah. Alhamdulillah, jamaah di Kota Garut bukan cuma di Masjid Surau Langgar Musola. Di Tabligh Akbar pun ramai melimpah ruah. Banyak orang. Tak perlu Ustaz ceramahi orang Kota Garut tentang sholat berjamaah. Kalau tak percaya, tengok sholat subuh besok. Berhasil pengajian bukan karena ramai jamaah. Berhasil pengajian bukan karena suara menggelegar. Standar berhasil pengajian adalah sholat subuh. Kalau sholat subuhnya sudah macam sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka. Takbir. Kalau saya takbir itu berarti sudah 45 menit ceramah. Karena biasanya udah 45 menit setan mulai datang, orang udah mulai menguap. At-tasa'uk minas syaitan. Menguap itu perbuatan setan. Maka mengusir setan pakai takbir. Menguap dia. Idza tasa'aba ahadukum, kalau kalian menguap, falyarudda mastata'a, lawan. Kalau menguap lawan. Jangan dibukakan lebar-lebar macam kuda nil. Helikopter masuk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua dari Isra Mi'raj adalah bahwa jangan main-main, jangan macam-macam dengan salat, karena salat adalah perjanjian dengan Allah, berjanji pagi, berjanji siang. Hebatnya agama Islam, setiap pergeseran waktu, pergeseran matahari, pasti dia menyembah Allah. Matahari terbit, subuh. Matahari tergelincir, zuhur. Matahari condong, asar. Matahari tenggelam, maghrib. matahari sempurna hilang cahaya gelap. Isya. Malam dia bangun. Bangun melawan kantuk, itu bahasa Arabnya tahajjud, berat. Tahajjud. Wa minal laili fatahajjad. Dari sebagian malam bangunlah. Untuk apa sholat tahajud? Yang bangun bapak, ibu dibanguni bapak. Bapak mengambil air memercikkan ke wajah ibu. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Itu kalau yang pengantin baru, yang honeymoon kemarin. Wake up my darling. Wake up my honey. Usolli sunnat tahajud rakaataini imaman. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada istrinya di belakang ini tahajud apa MTQ bang? Enggak segetonya kali. Bersyukurlah bu, dapat lagi. Apa kata mertua di samping kamar? Bang, kenapa masjid cepat betul ngidupkan mic? Itu bukan dari masjid, menantu kita tahajud. Menantu kita baru nikah, kemarin udah tahajud. Kita udah nikah 25 tahun, tak pernah tahajud. Fir'aun? Oleh sebab itu yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, mudah-mudahan dijumpakan Allah dengan yang baik-baik, insya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah. Anak lu susun pak. Mereni pasola sidung rasulpa miredo. Amin. Kenapa kau aminkan tadi? Untuk anak-anak pula Pak Ustaz. Aku untuk apa pula gila? Aku udah bau tanah dah Pak Ustaz. Badan bau tanah, mata gatal. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh sebab itu ini poin yang kedua. Yang pertama, begitulah pentingnya. Apa yang pertama tadi? La ilaha illallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, pentingnya sholat. Karena sekarang banyak orang melalaikan sholat ringan-ringan saja. Kok kenapa tak sholat? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tidak bisa solat yang ditinggal-tinggal itu ditebus dengan istighfar. La kafarata laha illa dhalik. Tidak ada yang bisa menebus solat kecuali solat. Makanya solat yang lama-lama dulu mesti diganti. Namanya solat qadha. Qadha, bukan qobo. Kalau qobo, qadha. Usolli fardal isya arba'a raka'atin qada'an. Ada ada'an, ada i'adatan. Qada'an, mengganti yang lama-lama. Oleh sebab itu jangan pernah menyepelekan sholat. Dunia ini tempat masalah. Masalah ini terlalu besar. Angkat kedua tanganmu, katakan masalah itu kecil. Engkau yang maha besar. Allahu Akbar. Serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Banyak sekarang orang sholat tak ingat dia entah kapan dia baca Allah. Kok kenapa cepat betul sholat? Iyalah, kita kan pembalap. Pembalap, pemuda berbadan gelap. Itu dia kenapa lambat sholat? Maklum, mu'allaf bermaksud Islam. La ilaha illallah wa mansullah. Sholat itu mesti didengar oleh telinga orang yang sholat sendiri. Namanya Hamzah. Makanya sholat itu ketika ditanya, ya khabbah, ya, engkau taman Nabi, aku sahabat Nabi. Pernah kau sholat dengan Nabi? Sering. Pernah kau tengok Nabi sholat? Selalu. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tak bergerak? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabi lihyatih, karena jenggotnya bergoyang. Dari mana mulut Nabi bergerak? Karena jenggotnya bergoyang, dagu bergoyang, mulut bergerak. Sekarang ada orang sholat mulutnya diam aja. macam orang bodoh. Oleh sebab itu maka solat itu diucap di mulut, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau kebetulan dia sekolahnya di Perti, di NU, tapi kalau sekolahnya di Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Antara Allahu Akbar kabira dengan Allahumma ba'id, jangan kelahi. Ini sudahlah makmum tiga orang, kelahi pula. Makmum yang dari sini orang NU Perti, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Datang pula makmum yang Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina. Yang tengah ni preman baru tobat. Pernah ngorong dia ke sini? Pantai. Allahu Akbar kabira sah, Allahumma ba'id wa baini wa baina khotayaya sah. Yang tak baca iftitah sah. Oleh sebab itu maka bersyukurlah Bapak Ibu, di Kota Garu ada benteng tempat anak-anak kita akan menjadi muazzin, akan menjadi imam. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Infak sekarang. Rupanya terkumpul duit dari kotak yang biru-biru bercahaya tadi 17.129.000. 17.129.000. Yang saya bingung kan yang ngasih 4.000 ini siapa? Ustaz Somad ini menyepelekan aja. Yang ngasih 4.000 insya Allah masuk surga. Cuma agak lama antri. 4.000 lah. Tadi pagi saya ke mall, parkir udah 5.000. Pak, Bapak gratis parkir karena sudah belanja. Itu 5.000 jam pertama. Masuk jam kedua 10. Untuk parkir panas, tak pakai AC, tak pakai karpet, 5.000. Mau masuk surga 4.000. Tapi kita masuk surga bukan karena duit. Masuk surga karena rahmat Allah. Makanya untuk orang yang mati disebut dengan almarhum, orang yang dapat rahmat Allah. Makanya jenazah itu kita doakan, Allahumma ufir lahu warhamhu, rahmati dia. Minta rahmat sama Allah. Karena kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Alhamdulillah, saya sudah dapat rahmat Allah. Ibu sudah dapat rahmat Allah? Iya. Dari mana ibu tahu? Nama laki saya Rahmat. Insya Allah, tabarakallah. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Ini ada orang yang kata dia nama tak penting. Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Bustanul Huda. Bustan taman. Siapa yang tak suka kepada taman? Taman yang indah. Huda hidayah. Taman hidayah adalah tempat anak belajar menuntut ilmu. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara berzikir, bagaimana cara mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan doa, mudah-mudahan para buya, kiai, tuan-tuan guru kita panjang umur, sehat badan, mendidik anak-anak kita. Makanya anak yang sudah mereka didik itu jangan ditanya kalau dia balik ke rumah, ada kok di jewernya. Kalau jewer, jewer tunya aja. Kami dulu tak begitu, Bu. Dulu ingat saya diserahkan emak ke guru mengaji, dikasih rotan sebesar ibu jari dibelah 4. Pak guru, Pak ustaz, kalau anakku ini jahat nanti pukul dia. Balik kita ke rumah mengadu, Mak, aku dipukul tadi. Mau ku tambah lagi? Begitu. Orang tua harus bekerja sama dengan guru. Guru bukan lawan, guru bukan musuh. Gurulah yang sudah menyelamatkan anak kita dari narkoba, dari zina, dari menyembah hantu, dari mempersekutukan Allah, dari akhlak yang tak baik tercela. Maka guru-guru ini, guru fisika diangkat jadi PNS, guru kimia jadi PNS, guru biologi jadi PNS, guru pesantren macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. apa statusnya? Honorer. Tapi mereka tetap ikhlas mendidik anak-anak kita. Kenapa? Karena yang mereka harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap mengajar anak kita. Siapa yang bisa menyelamatkan guru-guru pesantren ini? Kalau bukan Ustaz Somad, tak bisa menyelamatkan. Ustaz Somad hanya ceramah saja. Tapi ada yang bisa menyelamatkan mereka melalui perda, peraturan daerah, uang APBD 20% untuk guru-guru pondok pesantren. Setuju? Maka pilihlah wakil-wakil rakyat yang memperjuangkan pesantren. Setuju? Pilihlah wakil-wakil rakyat yang menolong agama Allah. Setuju? Sudah ku sampaikan ya Allah, kalau mereka tak juga memberikan suara karena dikasih baju kaos, sembako dan duit 50 ribu, ku serahkan mereka ini semua kepada Engkau ya Allah. Ambil duitnya, jangan coblos orang. Setuju? Tengok akidahnya, tengok visi misinya. Jangan karena sekali anak raja memakan rambai, makan rambai di telah gulita. Jangan karena duit sehelai 5 tahun menderita. Betul? Betul. Oleh sebab itu nanti kalau ada yang nawar, jangan tepuk tangan. Tepuk tangan bukan main lagi. Ketika dikasih duit, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Ambil duitnya, tambahkan ke duit 4.000 tadi. Itu maksud saya. Ambil duitnya, ambil, serahkan ke pesantren. Ambil duit itu, ambil beras sembako itu, ambil baju kaos yang dibagi-bagikan orang bersedekah 5 tahun sekali ini. Ada namanya sedekah 5 tahun sekali, inilah dia. Datang ke pesantren Bustanul Huda, tanya Buya, Buya, berapa anak yatim di sini? Ada 100 orang. Keluarkan. Mau saya kasih bantuan. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Itu yang cukup. Kebetulan dapat cuma 3 amplop kan? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, takkan sampai kemana duit haram ini. Duit haram hanya akan menjadi haram juga. Setetes darah di badan dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka jahannam. Dimulai 8:30, sekarang 9:30, 60 menit saya sudah ceramah sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml.